Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wa hdi qalbi bi jahi an-nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yurtaqabal abidin dahar dahirin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah wa barik lana fi masjidina hadha wa fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha lana wa lil muslimina jami'a bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap hadirin serta pendengar dimanapun Anda berada, pendengar streaming Al-Bahja Palembang, MAP TV, serta pendengar radioku dimanapun Anda berada, dan juga saudara-saudaraku seperjuangan dari tim dakwah Al-Bahja Palembang yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hafizakumullah taala wa ra'ah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Agung Palembang ini, yang mana tadi kita sama-sama sudah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah tentunya di Masjid Agung ini. Dan ketahuilah itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan secara langsung dari Allah. Karena apa? Banyak saudara kita yang di luar sana sama-sama muslim sama dengan kita, sama-sama mukmin sama dengan kita. Mereka manusia sama seperti kita, makannya sama makan nasi dengan kita, minumnya sama minum air dengan kita. Tetapi saat ini mereka Allah Subhanahu wa taala uji mereka tidak hadir salat Jumat. Mungkin karena uzur, ada di antara mereka yang sholat, ada di antara mereka yang harusnya sholat Jumat wajib bagi mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kasih penyakit. Allah kasih dia sakit, sehingga dia enggak bisa Jumatan. Dia menangis, panggilan azan, masuk ke dalam bilik-bilik rumah sakit mereka, masuk di dalam bilik-bilik kamar mereka, mereka kepengen hadir, mereka kepengen mendengarkan khutbah, mereka kepengen melaksanakan salat Jumat, tetapi Allah SWT kasih mereka penyakit sehingga mereka tidak bisa melaksanakan salat Jumat. Lalu ada juga di antara mereka yang udzur, mereka musafir sehingga Jumat tidak wajib bagi mereka hadir sekalian. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan khutbah yang luar biasa, khutbah yang masya Allah. Saya tadi sempat membaca di samping saya mendengarkan, saya juga membaca tulisan yang ada di salah satu di buletinnya tersebut, betul-betul pegangan, betul-betul rujukan, betul-betul menjadi referensi umat saat ini di dalam menentukan pemimpin. Artinya apa? Yang hadir salat Jumat saat ini di Masjid Agung Palembang ini, mereka adalah orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih mending hadirin sekalian. Mereka enggak hadir Jumat karena apa? Karena uzur, karena sakit, karena musafir atau yang lain sebagainya yang menyebabkan mereka tidak wajib Jumat. Lah, kalau mereka seharusnya wajib Jumat tetapi mereka tidak salat Jumat, kenapa? Karena malas, karena lebih mementingkan pekerjaan, karena ngantuk. Itu bagaimana itu? Kalau yang tadi masih mending, uzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak berdosa mereka. Kenapa? Sakit. Walaupun mereka wajib salat zuhur. Tapi ini yang enggak harusnya wajib sholat Jumat, ternyata mereka malas. Ternyata mereka itu meninggalkan sholat Jumat. Mereka ngantuk, mereka lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Dan mereka fatalnya lagi, mereka meninggalkan Jumat tersebut tanpa ada rasa penyesalan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Inilah penyakit umat saat ini. Penyakit umat saat ini adalah hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hilang, akhirnya ibadahnya sedikit, maksiat jalan. Kata orang Melayu STMJ, salat terus maksiat jalan. Dia sholat, sholat belum tentu diterima, ngaji belum tentu diterima amal ibadahnya, lalu sudah khoyal dapat surga paling tinggi. Wah, aku dapat surga Firdausul A'la, Firdaus paling tinggi. Sholat cuma sholat wajib, itu pun subuhnya jam 8 pagi. Lalu duhanya belang-belang kambing. Ya, ngaji 1 tahun sekali, kapan? Bulan Ramadan. Itu pun dilihat dulu, kalau masjidnya pakai AC, ada minuman, ada kue, ya udah 1 malam 1 juz, 1 bulan Ramadan khatam sudah. Tapi kalau masjidnya ada kue, ada es, teh, tapi pakai kipas, kurang 3 lembar, jadi 7 lembar. Oh, enggak ada kue, enggak ada es, teh, tapi masih ada kipas, 5 lembar. Enggak ada kue, enggak ada es, teh, enggak ada kipas, wassalam. Lalu kita mau berkhayal dapat surga tertinggi. Kita ini amal ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu maksiat sudah pasti. Maksiat sudah pasti. Dan terkadang kita enggak sadar kalau melakukan perbuatan itu dan itu maksiat. Sehingga kita pikir maksiat itu hanya bohong, durhaka sama orang tua, apalagi meninggalkan sholat, lalu yang mainstream lah istilahnya. Zakat enggak bayar zakat, puasa enggak bulan puasa. Bulan puasa wajib, Senin Kamis kan sunnah. Jadi kalau saya enggak puasa Senin Kamis, saya enggak apa-apa, enggak dapat dosa, kata dia. Itu yang jadi pola pikir kita sekarang ini seperti itu. Jadi dosa itu hanya enggak sholat, enggak ngaji, enggak berdurhaka sama orang tua, enggak bayar zakat, dan seterusnya. Kalau enggak sholat sunnah, enggak dosa. Betul memang. Kalau enggak berzikir, enggak dosa. Iya, memang betul. Tapi kita enggak sadar. Banyak sekali yang kita lakukan yang tanpa kita sadari itu dosa. Dan kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Contoh, saya ngisi hari Selasa malam Rabu di Pontianak pengajian rutin Kalimantan Barat. Ada pertanyaan, Habib, bukan Selasa malam Rabu, Senin lalu. Malam Selasa lalu kajian mahasiswa di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ada mahasiswa bertanya kepada saya, Habib, apa hukumnya kita melanggar lampu merah? Apa hukumnya kita melanggar peraturan lalu lintas lampu merah? Saya katakan tidak boleh, haram. Karena apa? Itu sudah peraturan pemerintah dan kita wajib mematuhi peraturan pemerintah selama peraturan tersebut tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar Al-Quran dan Hadis. Kecuali kalau pemerintah boleh zina, wajib kita lawan karena kemungkaran. Kecuali kalau pemerintah mengatakan tidak boleh sholat Jumat, wajib kita lawan. Karena apa? Kemungkaran, melanggar Al-Quran dan Hadis. Sementara taat peraturan lalu lintas itu mempunyai maslahat. Ada masalah. Jadi kita selaku warga negara Indonesia wajib tunduk patuh selama tidak melanggar perintah, tidak melanggar syariat Islam. Akhirnya kata mahasiswa ini bilang, ya Allah, saya selama ini melanggar lampu merah. Lo kenapa yang dilanggar? Satu nggak tahu, kedua nggak ada polisi. Polisinya nggak ada. Lagi pula jalanan sepi. Ya udah saya terobos aja. Itu gimana, Beb? Kalau polisinya nggak ada, jalan sepi, boleh nggak kita terobos? Saya jawab, polisi nggak ada, Allah ada apa tidak? Allah ada. Kalau Allah ada, Allah lihat kamu apa tidak? Ya Allah lihat saya. Ya sudah, kita tunduk patuh karena takut Allah, bukan takut sama polisi. Dan itu yang banyak tidak disadari oleh orang-orang. Satu. Kedua, ada hadis yang mengatakan, walaupun hadisnya derajatnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Yang membersihkan satu pasir di masjid, Allah akan bangun satu rumah atau satu istana di surga. Jadi ini masjid agung, kita bersihkan, kadang kan ada pasir atau ada benang-benang putih itu bekas-bekas baju koko yang ketinggalan, itu kita pungut, kita masukkan ke saku, atau ada sampah-sampah berkas permen kita ambil kantongnya, itu dapat satu rumah di surga. mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau yang menaruh satu kotoran di masjid dapat satu rumah di neraka dong. Hati-hati. Ya kan begitu. Nah, kebanyakan daripada orang kita tanpa disadari ke masjid bawa kotoran. Kakinya kotor, enggak mau dibersihkan dan kita enggak tahu itu bersalah tanpa dibarengi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ada jamaah kita yang ngantuk. Tidur di masjid. Masjidnya ber-AC. Boleh tidur? Boleh. Tapi jangan mentang-mentang tidur bebas dong. Ngorok seenaknya. Sampai ngiler. Pernah saya lihat sampai ngiler. Ngotorin masjid. Dosa kamu. Karena kamu mengotori masjid. Dan banyak orang tidak tahu. Kenapa? Dipikir dosa itu cuma tadi itu. Enggak sholat, enggak ngaji, berbohong, durhaka sama orang tua, berzina, itu saja. Padahal dosa itu banyak. Kenapa bisa kita tidak tahu? Karena rasa takut kita kepada Allah sangat kurang. Karena takut kita kepada Allah SWT sangat kurang. Belum lagi ditambah nih. Saking seringnya kita melihat maksiat, saking seringnya kita melihat kemungkaran, saking seringnya kita melihat perbuatan-perbuatan yang mengandung, mengundang murka Allah, kita melihatnya biasa-biasa saja. Karena apa? Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Coba kita rajin ngaji. Saya dengar di Palembang, ini pertama kali saya ke Palembang, alhamdulillah, berkah buat saya. Saya tadi bercakap-cakap di mobil bersama kawan-kawan Al-Bahjah Palembang, itu berbicara katanya di sini banyak majelis ta'lim. Alhamdulillah, dari Senin sampai Senin majelis ta'lim full. Senang kita orang dengar dia. Karena majelis ta'lim itu, kata guru saya Al-Ustaz Qaimuddin, itu mengatakan bahwasanya Indonesia ini harusnya sudah dibalak oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya maksiat. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan Allah menahan balak tersebut. Di antaranya adalah wujud majelis ta'lim, ada di majelis ta'lim tersebut. Jadi kita harus senang, bangga dengan adanya majelis ta'lim. Oleh karenanya hadirin sekalian, kita bangga di mobil saya bilang bahwasanya kita berbicara di masjid, bagaimana keadaan Palembang ini, majelis ta'limnya banyak, ya kan? Lalu apa yang saya omongin tadi? Lupa saya. Ya kita berbicara lah di masjid tentang majelis ta'lim dan itu suatu kebanggaan majelis ta'lim. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar majelis ta'lim itu adalah suatu kebutuhan. Banyak orang yang tidak mengerti bahwasanya majelis ilmu itu adalah suatu kebutuhan, kebutuhan kita, bukan sebagai pelengkap. Kadang orang hanya sebagai pelengkap. Ya pelengkap itu ya kadang saya mau saja. Padahal butuh, kita butuh ilmu. Agar apa? Dengan adanya ilmu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis ta'lim banyak, berbicara majelis banyak, banyak Beb, dari Senin sampai Senin banyak. Ketika seseorang hadir majelis ta'lim karena merasa itu kebutuhan, maka dia akan tahu Allah. Dia akan kenal Allah dan dia akan tahu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Seperti apa? Zina, pacaran, apalagi berpegangan tangan yang bukan mahram, membuka aurat. Itu kan kemungkaran tuh. Orang yang hadir majelis ta'lim, oh risih dia. Aduh, ketika dia keluar majelis ta'lim, lihat orang buka aurat, marah. Kamu kenapa buka aurat? Tidak boleh. Pakai tutup ini dan seterusnya. Hadir majelis ta'lim, keluar majelis ta'lim, dilihat temannya enggak sholat, marah hatinya. Kamu kenapa enggak sholat? Kamu harus sholat. Karena enggak sholat itu begini, begini, begini. Karena apa? Ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir majelis ta'lim. Tapi ketika orang tersebut sudah terbiasa berkubang di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, anggaplah contoh dia ngekos di luar, yang mana di tempat kosnya itu jarang sekali orang melaksanakan sholat. Lalu orangnya membuka aurat semuanya. Pertama kali dia akan marah, dia akan ingkar. Kedua kali biasa. Kenapa? Kenapa enggak sholat? Ah biasa, udah di sini. Kenapa itu enggak? Apa membuka aurat? Udah biasa di sini, kampung di sini seperti itu. Akhirnya apa terbiasa? Karena terbiasa melihat kemungkaran, takut kepada Allah jadi hilang. Takut kepada Allah jadi hilang. Karena takut kepada Allah jadi hilang, akhirnya rasa keinginan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut yang menyebabkan kita dapat murka Allah juga akan hilang. Akhirnya enggak takut. Salat jam 8 pagi, enggak ada rasa takut kepada Allah. Kan bisa qadha, Beb. Kayak gitu. Iya. Memang dari sisi fikih, kalau tidurnya sebelum masuk, ini dari sisi fikih, dari tidurnya sebelum masuk waktu subuh, bangunnya setelah keluar sholat. Ya, tidurnya jam 9 malam, bangunnya jam 8 pagi. Memang dari sisi fikih tidak berdosa. Dari sisi fikih tidak berdosa. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap takut ketika dia tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Gitu. Makanya harus kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Ma ajma'u baina 'abdi khaufaini wala amnain." Aku tidak kumpulkan di perasaan hambaku tersebut dua perasaan, enggak ada. Jadi enggak mungkin ada dua perasaan di antara hamba. Apa? Dua rasa aman dan dua rasa takut, itu enggak ada. Maksudnya apa? Enggak mungkin seorang hamba itu di dunia merasa aman dari siksa Allah, lalu di akhirat dia merasa aman dari Allah, enggak. Dan enggak mungkin seorang hamba itu ketika dia di dunia takut kepada Allah, di akhirat dia juga takut kepada Allah, ketakutan enggak mungkin. Allah lanjutkan sendiri dalam hadis qudsinya, ma ajma'u baina abdi amnaini wala khaufaini wala amnain. Aku tidak kumpulkan di hati hambaku itu dua perasaan takut dan dua perasaan aman. Fa idza khafani fid dunya amantu yaumil qiyamah. Kalau dia takut kepadaku di dunia, kata Allah, kalau dia takut kepadaku di dunia banyak takut kepada Allah, amantu yaumil qiyamah, aku akan berikan dia rasa aman kepada apa di hari kiamat. Aman tuh yaumul qiyamah, aku akan berikan dia rasa aman nanti di hari kiamat. Wa idza amina fid dunya, kalau dia di dunia merasa aman dari aku, dia merasa aman, enggak salat nyantai, bohong cuman sekali, korupsi cuman 10 juta, si pulang 100 juta. Ya kan orang korupsi itu kan karena enggak takut kepada Allah. Orang menyelewengkan aman itu kan enggak takut kepada Allah dia. Coba dia takut kepada Allah, enggak berani itu. Enggak sholat Jumat. Kenapa enggak sholat Jumat? Males. Kenapa males? Enggak takut kepada Allah. Kenapa enggak sholat Jumat? Ngantuk. Lebih baik tidur daripada hari sholat Jumat. Yang khotibnya enggak asik. Kenapa bisa demikian? Dia enggak takut kepada Allah. Dia enggak takut dengan siksaan Allah. Lah, kalau tidak takut berarti dia aman. Kalau seorang hamba di dunia sudah merasa aman, maka khawaftu yaumal qiyam, kata Allah, aku akan berikan dia rasa takut nanti di hari kiamat. Kalau di dunia takut, kita masih bisa memperbanyak amal ibadah. Nah di akhirat takut, kita mau ngapain? Dunia takut, ya Allah aku takut siksaanmu, aku takut murkamu. Kita datang ke masjid, kita taubat, kita perbanyak zikir, kita perbanyak salawat, kita perbanyak melakukan perbuatan yang mengundang ridho Allah SWT, sehingga Allah gak marahin kita. Lah kalau hari kiamat nanti takut, mau kemana kita mengadu? Mau kemana kita melapor? Mau kemana kita mau menambah amal kita? Maka mumpung masih di dunia, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang ini banyak kebalik. Orang kebalik ini gimana? Kebalik maksudnya di sini, kebanyakan orang terbalik itu ketika hidup dia merasa aman, udah mau mati takut. Kusakar itu mau takut kan? Takut nih, ya Allah dicabut sakit, ketemu Allah nanti gimana? Ketemu malaikat munkar nakir, bisa jawab apa enggak ini? Coba sekali-sekali, kita tafakur malam-malam ke kuburan. Jangan kuburan wali ini, ya apa, orang merasa aman. Kuburan yang angker, sehingga kita ketakutan. Kita tafakur di situ, di atas kuburan, Ratu Kisan bayangin kita yang berada di dalam di situ, lalu didatangi oleh dua makhluk yang tidak kita kenal. Bisa enggak kita menjawabnya? Orang pada ketakutan. Nah orang ini orang zaman now, ini kebalik. Kalau hidup merasa aman dari Allah, enggak sholat, enggak ngaji, pacaran, zina. Orang zaman sekarang tuh pacarannya enggak zina, enggak pacaran, kata dia. Na'udzubillah. Lalu LGBT, na'udzubillah min dzalik, laki-laki, perempuan-perempuan. Apalagi curi barang masjid. Cuma 2.000, Beb. 2.000 juga barang masjid enggak boleh wakaf. Macam-macam barang saudaranya diganggu, merasa aman dari siksa Allah. Ketika dia mati, dia takut kepada Allah. Takut, ya Allah banyak dosa. mati nanti ini belum lunas utang, aku banyak gini takut. Salah, kata ulama, jangan seperti itu kamu. Kenapa? Yang benar, ketika hidup di dunia, kamu banyak takut kepada Allah. Gak sholat takut, kalau saya gak sholat saya takut, nanti kalau saya gak sholat subuh ini gimana nasib saya ini. Jangankan di akhirat, di kuburan saja, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh itu, orang yang gak salat subuh doang nih, bukan duhur, asar, maghrib, isya loh, subuhnya aja, yang gak salat subuh, di kuburannya akan dililit dengan ular yang besar, lalu akan dipanggang dengan panggang bara api, semenjak dia dikubur sampai hari kebangkitan, digoreng dia di dalam kuburnya. Ada yang nanya kepada saya, Beb, dia kan nanti di akhirat disiksa juga, Beb. Orang yang gak sholat disiksa, dicelup neraka. Untuk apa juga dia disiksa di kuburannya, Beb? Kan udah disiksa di neraka. Saya jawab, ya pemanasan sebelum masuk neraka. Jadi sebelum masuk neraka, pemanasan dulu disiksa di alam kubur. Jadi di alam kubur aja kita udah digoreng, Pak. Yang gak sholat subuh loh. Belum gak sholat duhurnya. Belum gak sholat asarnya. Belum gak sholat jumatnya. Apalagi sholatnya setahun cuma dua kali. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Ya gimana? Kenapa bisa demikian? Karena gak takut kepada Allah. Coba kamu pikiri, kalau kamu gak sholat Jumat, ini nasib saya bagaimana? Ya kan? Ada hadis yang mengatakan, kama qala Nabi SAW, jika seorang hamba itu meninggalkan sholat Jumat dua kali berturut-turut, maka Allah akan cabut iman di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Tidak dikatakan seseorang itu beriman. Beriman loh ya, bukan berarti berislam. Dia tetap Islam tapi tidak beriman. Tapi iman dicabut. Na'udzubillahi min dzalik. Iman gak ada, bagaimana? Tidak, seseorang tidak ada iman di dalam hatinya ketika dia tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat dua kali berturut-turut. Tanpa uzur maksudnya. Kalau ada uzur gak masuk. Tanpa uzur, mainnya malas, gak ada imannya. Allah cabut iman di dalam hatinya. Nah itu bagaimana nasib saudara kita yang di luar sana, yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah, padahal Jum'at itu wajib bagi mereka. Kenapa mereka tidak takut kepada Allah? Kenapa mereka tidak takut dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa mereka berani bermaksiat kepada Allah? Nah itu takut kita itu. Kenapa? Kembali ke tema, kenapa kita dianjurkan ketika hidup banyak takut kepada Allah? Agar kita tidak banyak maksiat kepada Allah. Lalu ketika kita meninggal, kita husnudzon kepada Allah. Kita jangan takut, kita senang ketemu dengan Allah. Harusnya gitu seorang mukmin itu. Kenapa? Ana inda husnudzoni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kutsinya, aku itu tergantung prasangka baik hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku juga baik kepada dia. Kalau kebalikannya, aku juga jahat kepada dia. Itu kata Allah, bukan kata saya dalam hadis kutsi. Maka hadir sekalian, janganlah engkau melanggar perintah Allah. Kita sholat Jumat tadi, setiap Jumat, khotib Jumat selalu menyampaikan. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hanya saja hadirin yang ada di sini pada tidur semuanya. Akhirnya ngomongnya cuma takwa, ya taunya definisi doang, amalnya enggak ada. Ya, maksiat terus. Salatnya jarang. Salatnya cuma seminggu sekali, Jumatan. Yang lainnya enggak ada. Katanya mau jadi takwa. Padahal Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, At-taqwa miftahu abwabil khair. Takwa itu adalah kunci segala pintu kebaikan. Kalau kita mau masuk rumah, pintunya terkunci, bisa kita masuk tanpa kunci? Enggak bisa. Begitu juga, mau masuk surga harus ada amal-amal baik. Lah amal-amal baik itu kuncinya adalah takwa. Mustahil kita bisa melakukan amal baik kecuali dibarengi dengan takwa. Nah, itu kalau membahas tentang takwa, oh panjang lebar. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan kitabnya Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, awal-awal di dalam fima bahasi takwa itu di situ mendetail betul di dalam pembahasan takwa. Apalagi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Insyaallah akan kita bahas kupas tentang takwa suatu saat nanti. Maka oleh karena itu sebelum saya tutup, saya katakan, boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Sesak Habib Ali ini. Entar dulu, jangan dipotong ceramah saya. Boleh kita bermaksiat kepada Allah. Kamu boleh berzina, Kamu boleh tidak sholat Jumat. Kamu boleh membangkang orang tua kamu. Kamu boleh korupsi. Boleh. Boleh. Tapi dengan dua syarat. Makanya jangan dipotong. Ini dipotong bahaya ini. Boleh tapi dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini terpenuhi, kamu silakan mau ngapain. Tapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, jangan. Apa syaratnya, Beb? Syarat pertama, boleh bermaksiat kalau kamu merasa kuat dengan siksaan Allah. Kalau kamu kuat dengan siksaan Allah. Pertanyaannya, kita ini kuat gak dengan siksaan Allah? Boro-boro di siksaan Allah. Suruh sholat Jumat di tengah jalan, di atas aspal aja kepanasan. Kan? Coba suruh jemur satu jam di bawah matahari. Padahal jarak matahari dengan bumi jutaan kilo itu. Panasnya minta ampun. Ini untung aja hujan tadi pagi. Coba gak hujan. Panas terik kan. Siapa yang kuat? Coba kita lihat mie rebus itu. Kita masak mie. Air mendidih. Lalu masukkan mie-nya. Berapa menit matang itu mie? Ada satu jam mie rebus? Ada. Setengah jam? Tidak ada. 10 menit? 5 menit. Paling lama 5 menit. Sudah. Jadi sudah mie. Itu mie. Itu baru api dunia. Kalau enggak percaya lagi, kita angkat, kita masukkan jari kita ini, kita celupkan ke dalam panci yang melepuh, yang mendidih ini. Kuat? Kuat, Beb, kuat. Masukkan satu tangan. Kuat setengah jam. Ada orang merasa kuat. Kuat, Beb, katanya. Kenapa? Ilmu dari limbat kita dia. Kuat. Udah, kamu angkat, kamu siram badan kamu. Kuat, masih? Nah, kalau enggak kuat, jangan. Itu di dunia. Di neraka, panasnya neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada air mendidih di dunia itu. Kita anak mandi air panas di Guci Tegal sana. Allah. Setengah jam merah badan. Gak kuat saya. Telur itu masak. Telur itu rebus masak. Ini di dunia itu udah dicampur air dingin itu. Kalau gak dicampur, wah melepuh badan kita. Kita pernah sama Habib Novel Latos. Di, yang mengisi di sini saya menggantikan. Dulu di Sumedang. Itu asri tidak dicampur air dingin sama sekali. Tidak ada yang berani mandi. Kita mandi jam 1 malam. Kenapa? Malam-malam itu dingin. Kebetulan suasananya di puncak gunung. Pagi enggak berani. Kenapa? Panas, melepuh. Pantesan di Tegal itu dicampur air dingin. Itu masih enggak kuat badan kita, Pak. Masih enggak kuat loh. Apalagi di neraka. Loh kok kita sok kuat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulama nadijat juluduhum badallahum julud ghairaha liyadzuqul adzab. Itu penduduk neraka, setiap kali kulitnya matang, badallahum julud ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dicelup, diangkat tinggal tulang, ganti lagi kulit baru, dicelup lagi di neraka, diangkat tinggal tulang, ganti lagi kulit baru, terus selama ribuan tahun itu. Kuat kita? Yang mencuri dipotong tangannya. Kita jangan dipotong. Kena silet aja. Udah sakit minta ampun. Sakit gigi satu aja udah sakitnya minta ampun. Kan? Sekampung. Merasakan kesakitan dia. Ini neraka bukan satu gigi yang disakiti. Seluruh badan. Seluruh badan bapak sekalian. Maka kalau kita merasa tidak kuat dengan siksaan Allah. Janganlah kamu melanggar perintah Allah SWT, atau janganlah kamu melakukan perbuatan yang akan membawamu memasuki murka Allah SWT. Tapi ada orang yang sok kuat. Saya pernah di Cirebon, isi bensin ketemu perempuan pakai jilbab, tapi bajunya segini. Wah ini gimana nih, kok jilbab kok bajunya segini? Harusnya nanggung jilbab tuh ya pakai tangan panjang sekalian. Ini muslimah zaman now kayaknya. Jilbab gini, pakai celana jin ketat. Maaf, maaf, maaf. Sehingga kalau duduk, auratnya kelihatan. Saya datengin. Bu, Masya Allah. Jilbabnya cantik. Ibu cantik luar biasa. Wah, perempuan dipuji terbang. Terima kasih Habib sudah muji saya. Tapi ibu lebih cantik lagi kalau pakai jilbab, terus pakai baju tangan panjang. Atau pakai gamis, atau pakai daster yang menutup satu badan semuanya. Kalau pakai gini kurang cantik, Bu. Masa jilbab pakai kaos oblong segini kan? Kelihatan aurat tangannya. Apa dia bilang, ah Habib muji saya ada modusnya. Udahlah Habib kalau masuk surga aja sendirian. Saya masuk neraka gak apa-apa, kata dia. Saya jawab, loh emang ibu kuat masuk neraka? Ya sebenarnya gak kuat sih, tapi tahan-tahan dikit lah, kata dia. Ada yang ngomong seperti itu. Berarti dia merasa kuat dengan siksaan Allah. Oke, enggak apa-apa. Ada orang yang sok kuat dengan siksaan Allah. Tapi ingat, ada syarat kedua. Apa? Boleh kamu maksiat jika Allah tidak melihat kamu. Pertanyaannya, kapan Allah tidak melihat kita? Kapan Allah enggak melihat kita? Pas tidur? Di bawah lemari? Di kuburan? Di hutan? Di lautan? Enggak ada. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Di mana kita berada, Allah selalu menyaksikan kita. Allah selalu melihat kita. Nah, ini dua syarat ini. Ana rasa ini sangat syarat yang sangat mustahil sekali bagi kita hamba Allah untuk memenuhi itu. Karena sangat mustahil, maka tidak ada celah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga yang kita lakukan adalah harus memperbanyak takut kepada Allah. Kita belum bisa takut kepada Allah 100%. Maka kita takut kepada siksaan Allah. Bagaimana cara takut siksa Allah? Ini bayangin, ana kalau enggak sholat subuh, nanti ana di neraka gimana? Saya bagaimana ini? Di kuburan nanti sendirian. Gak bisa neraka, terlalu tinggi alam gaib. Ilmunya belum nyampe. Di alam kubur. Kata Habib Ali, di alam kubur disiksa. Ini bagaimana di kuburan? Dijawab sama mereka, ditanya sama mereka mungkar nakir. Kalau anak gak sholat, anak bisa jawab enggak? Yaudah, mending anak sholat. Agar anak selamat. Toh kita ibadah buat diri kita. Bukan buat orang lain. Bukan. Ada orang sholat yang dapat faedah tetangga. Kan gak ada. Sholat buat kamu. Kita sholat buat diri kita. Kita ngaji buat kita. Al-Quran itu kan cahaya di alam kubur. Nah, ini kuburan gelap. Gimana ini? Kita di rumah mati lampu. Listrik padam. Gak ada lampu. Gak ada lampu penerang. Gak ada lilin. Gegap gempita ketakutan. Nyari ini itu mana ini kan. Pada kalut, pada ribut semua. Itu di cuman berapa menit, cuman berapa jam PLN dimatiin listrik. Listrik dimatiin sama PLN. Nanti di alam kubur, kalau gak ada lampu gimana? Saya harus bawa lampu. Apa lampunya? Baca Al-Qur'an. Dengan memperbanyak tafakur dengan siksaan Allah SWT, maka akan mempertebal keyakinan kita kepada Allah, mempertebal rasa takut kita kepada Allah, dan pastinya memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin sekalian yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. 32 menit cukuplah, setengah jam. Cukup ya? Cukup, karena lumayan juga badan. Kalau fit 1 jam, 2 jam lanjut ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya. Saya dari Pontianak datang ke sini, perwakilan daripada Al-Bahja. Ini kawan-kawan, ada Al-Bahja Pusat yang dikomandoi oleh guru kami Buya Yahya. Saya kebetulan kena jatah Al-Bahja 4 di Pontianak sana. Nah, di sini ada kawan kami Al-Bahja Palembang. Ini ada Irwat, Mas Didi dan lain sebagainya. Dan setiap daerah mempunyai program masing-masing. Kebetulan saya kena disuruh, diminta untuk mengisi Palembang kali ini. Sebenarnya saya berat mengisi Palembang. Kenapa? Bukan berat perjalanannya, enggak. Palembang ini kota habaib, kota ilmu. Ya, saya seperti menggarami lautan gitu loh. Masa saya ceramah di tempat para habaib? Masa saya ngasih ilmu di tempat sumber ilmu? Ya kan seperti kita ngasih garam ke lautan, enggak ada faedahnya. Hanya saja karena ini permintaan kawan-kawan, maka insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan ini ada program kawan-kawan, tadi kami berbincang-bincang di mobil, insya Allah akan ada radio di Palembang. Dan kawan-kawan segera merapatkan barisan. Bagi Anda yang pengen ikut berpartisipasi, ingin ikut dakwah di jalan Nabi Muhammad SAW, bisa datang. Tidak mesti dengan harta kok. Jangan pikir, oh duit anak keluar lagi. Enggak. Bapak datang ke tanahnya doain itu sudah cukup. Ya, enggak dengan harta. Kami enggak minta harta, enggak. Maksudnya berjuang apa? Juang bareng untuk dakwah, bukan berarti minta duit, enggak. Ya. Maksudnya apa? Yang punya ilmu alhamdulillah bisa dengan ilmunya. Kalau yang punya harta pengen menyisihkan alhamdulillah, tapi kita enggak minta. Yang punya tenaga silahkan punya tenaganya. Yang punya pikiran ikut sumbang sih. Ini kitab gini yuk, gini yuk. Hasan, Her, kalau tidak pun dengan doa, datang ke radionya, datang katanya ada masjid ya, mau rampung tinggal finishing, katanya mau bangun ini itu, datang cukup lihat, doakan saja mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah ikut andil dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan minta tolong, tolong didukung perjuangan mereka, tolong diperbesar dengan mereka agar mereka semangat, agar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berwarna, lebih semarak, lebih ramai lagi, khususnya di kota Palembang kita yang tercinta ini. Mungkin sini saya yang sampai di sini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya akhiri, saya infokan saya juga punya medsos, yaitu Facebook dan juga Instagram Habib Ali Al-Hinduan, dan juga channel YouTube saya Habib Ali Al-Hinduan. Di sana ada beberapa video, dan di Facebook ada buka tanya jawab juga. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk ke Facebook. Nah, kadang saya yang jawab, kadang kawan-kawan. Cuman mohon maaf, kadang orang nanya hari ini Jumat, Minggu saya jawab, Senin saya jawab. Loh Habib Ali gimana sih, saya tanya enggak dijawab sama dia? Bukan saya enggak mau jawab, tapi satu, bukan saya sombong, enggak, jadwalnya itu enggak sempat buka HP. Kedua, HP-nya sering mati. Ini aja HP saya mati ini. Saya itu jarang ngecas HP. Udah mati-mati udah. Kalau ada kesempatan saya siapin. Jadi kadang tuh malam saya buka, lihat udah berapa ratus pertanyaan. Ya 200 pertanyaan. Yang saya jawab cuma 5-6 aja. Sisanya besok lagi. Ya kalau besok buka HP. Kalau besok HP-nya mati malas ngecas, ya mohon bersabarlah. Bukan berarti saya gak mau menjawabnya. Kadang ada yang nganu. Apa bahasa potenya? Bungut, bekalung. Sikap Melayu ya. Apa? Marah-marah dulu. Habib ini gimana sih? Saya nanya udah seminggu enggak dijawab-jawab. Katanya ulama. Kok enggak anu ini pakai hadis lagi. Man su'ilan in fa katam ujima ya maqiyam jaminat. Yang ditanya tapi enggak jawab akan dicambuk dengan api neraka. Ya apa? Saya jelaskan gini-gini-gini, mohon maaf Ibu, gini-gini-gini dan seterusnya. Itu medsos kami ya, dan kawan-kawan juga di sini punya medsos Al-Bahja Palembang. Insyaallah di situ akan diupdate apa namanya beberapa kegiatan Al-Bahja khususnya di kota Palembang, dan kami mendukung dengan adanya media-media di sini, ada MAP TV, alhamdulillah masuk muka saya, dan ini harus didukung ini ya, jangan Facebooker toh ditonton. Ini TV-TV dakwah ini harus kita dukung, harus kita tonton. Ini yang akan menjadi cahaya kita nanti. Yang ditanya tuh ini di alam kubur, bukan Ayu Ting Ting. Enggak ada malaikat nanya itu. Kamu di dunia buka TV apa? Trans 7. Malaikat. Buka apa? Antv. Apa yang mau tonton? Facebooker. Apa yang mau tonton? Apa yang siang-siang itu? Enggak tahu nanti. Yang ngerumpi-ngerumpi dan lain. Malah buat dosa kamu dengar aib orang. Kan gosip itu. Gosip apa bukan? Ngomongin artis. Gosip enggak? Gosip kan? Kita enggak ngomong dengerinnya sama. Gosip itu. Itu dosa juga. Kita enggak takut. Kita enggak tahu. Pertama enggak tahu, lalu enggak takut kepada Allah, di samping enggak takut, asik dengarnya. Kita enggak sadar itu dosa. Gosip gitu. Dengerin aib artis. Gosip. Maka daripada nonton yang enggak kena, bawa bala aja, bawa mending kita nonton apa namanya? Hah? MAP TV. Kita nonton MAP TV atau TV-TV yang lain, dan insyaallah Al-Bahja sebentar lagi akan main satelit. Insyaallah kami akan main satelit, ngambil di Starlink Sapa TV ya, insyaallah dalam sebentar lagi. Awalnya kami pengen numpang, pengen beli channelnya Ustaz Yusuf Mansur, hanya saja biayanya agak terlalu tinggi lah, sehingga kami mengambil satelit Starlink Sapa TV bisa terjangkau. Nah di situ kajian Buya Yahya, ustadz-ustadz yang lain, Habib Novel Atos, insyaallah di situ, nah itu kita putar, itu yang akan membawa amal kita ke akhir. Air. Sama YouTube juga gitu. Nonton streaming Buya Yahya, streaming Habib Ali Hinduan, streaming Habib Novel Ali Terus, streaming Ustaz Abdul Somad. Itu yang akan jadi amal kita di alam kubur sana. Jangan nonton Mobile Legend. Ini enggak macam mana menggunakan. Ana lihat di apa di warkop-warkop tuh Allah semuanya main game itu tuh. Maka Mobile Legend itu. Apa itu game Pak Ustaz? Ayo Pak Ustaz main, Ustaz. Seru Pak Ustaz, bunuh-bunuh itu. Ente ngajar anak bunuh, anak bilang. Nggak di game ya Ustaz. Siapa tahu kita jihad Ustaz, nanti orang Israel datang Indonesia, kita udah siap dah. Udah siap jihad bukan main Mobile Legend. Ente beli panah, ente beli pistol. Nah, maka jadikanlah media kita itu ladang dakwah. Dan saya ngajak kepada yang hadir di sini, yang punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, macam-macam yang Anda punya itu, jadikan media dakwahmu itu sebagai ladang amalmu di akhirat. Karena itu akan dibaca orang, tapi enggak ada yang nge-lag, Beb. Enggak peduli, enggak ada yang nge-lag. Ya, Allah enggak melihat nge-lag kita kok. Yang nge-lag dua orang berarti pahalanya dua. Enggak. Itu yang nge-lag doang, tapi yang melihatnya ribuan. Saya streaming itu yang nge-lag belasan, puluhan, tapi di bawahnya menjangkau kan ada kan? Menjangkau lu ratusan ribu. Berarti ratusan ribu yang ngelihat. Banyak kita dapat pahala. Jadi share hadis, kalam-kalam ulama, kalam-kalam ustaz, kalam-kalam habaib, tapi yang benar ahli sunnah jamaah, itu akan dibaca orang, dapat pahala. Ya, ntar kita mati, walaupun kita mati, Facebook kan enggak mati toh? Enggak kan? Dilihat sama orang tetap dapat pahala. Coba yang buka-buka foto aurat gitu, perempuan. Foto paha dia, paha. Kan mah foto apa? Selfie, buka rambut kan aurat. Dilihat sama laki-laki yang enggak kenal, Allah cantiknya. Nafsu, syahwat, dapat dosa dia. Dan tidak ada yang tahu passwordmu. Ini kan di Map TV, mudah-mudahan perempuan yang di rumah mendengarkan, menyaksikan. Ini ketahuilah wahai Anda, wahai perempuan yang suka ngupload fotomu di dunia maya, di sosmed, yang suka buka foto aurat. Nah ini lihat, tidak ada yang tahu password Facebookmu, tidak ada yang tahu email Instagrammu, kecuali kamu sendiri, betul? Pernah ngasih tahu Facebook sama orang, kan enggak? Akhirnya perempuan ini suatu hari, dia sering ngupload foto-foto buka aurat dia. Yang mengundang syahwat, yang mengundang nafsu, buka aurat, dapat dosa. Setiap kali orang melihat, setiap itu juga dia dapat dosa dari Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Suatu hari dia tabrak mobil, mati, masuk kubur, ikut juga passwordnya masuk dalam kubur. Ayo, apa ada? Nanti dia bangun, tolong hapus foto-foto aku di anu ya, ini Facebooknya, ini passwordnya, ini anu. Gak ada, kamu udah dikubur, udah datang malaikat ini, dosa kamu segubrek segunung ini. Loh, dosa apa ini? Malaikat, saya enggak pernah melakukan dosa. Ini kamu dosa, ngupload foto-foto orang, lihat cahwa, disimpan foto kamu, dibuat untuk enggak genah. Nyesal akhirnya. Sebelum terlambat, jangan, hapus cepat-cepat. Gunakan Facebookmu itu untuk dakwah. Serlah foto-foto ulama saja, kalam-kalam nasihat saja, hadis-hadis Nabi SAW saja. Itu kan bagus, benar, dapat pahala. Jangan OTW kamar mandi. Ini mau mandi OTW. Mau makan, orang makan itu baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Angkat tangan, makan. Ini makan foto dulu. Jangan makan dulu, foto dulu. Kumpulkan foto, ceklek, baru makan. La haula wala quwata illa billah. Diupload Facebook, orang nengok ngiler. Allah beliau nengok. Ya, yang kenyang jadi lapar. Dosa ente. Ganggu anak-anak awalnya ceramah, lapar akhirnya enggak fokus ceramah. Kenapa? Melihat bakso tadi yang enak. Lihat empek-empek Palembang ini. Nah. Ya, apakah saya enggak boleh? Boleh. Enggak ada salahnya. Nah, tapi hati-hati juga. Siapa tahu ada yang ngiler, misalnya nanti ada yang komen, "Oh, Mas Roni, Masya Allah ngupload foto empek-empek Palembang. Saya jadi ngiler. Ajaklah saya, enggak ajak dosa loh. Kamu harus tanggung resiko. Salah kamu sendiri." Mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Doakan kami selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya datangnya dari saya, al-faqir, al-dhaif, Ali al-Hinduan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.